sampai di tahap ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Jauh dari anak-anak tercinta menjadi hal yang berat untuk kami. Tapi mereka juga yang menjadi semangat untuk kami tetap menampilkan yang terbaik. Berduel dengan Indah adalah satu langkah kami menuju tahap yang lebih tinggi. Kami Agung Mieke, final duel malam ini ada di tangan kami. Ini cowok naga pacaran sekitar 5 tahun dan ketemu pacar baru trik dia tetanggaan. Tetangga baru rumahnya sebelahan. Sekarang Alin udah kenal minyak wangi. Mandinya pun sehari sekarang 3 kali. Alin ngacat terus kayak dogger monyet. Tapi dia bilang gum sini bukan cinta monyet. Karena dia kasar ceweknya sekarang somet. Pacarannya galengan terus awas lengket. Foto ceweknya selalu dibawa-bawa di dompet. Tanggalagannya kayak orang yang kena belet. Eh buset galengan mulu emang gak lecet. Tetangga baru cantik asik lo sendiri gebet tapi ada Alin semuanya dipencet-pencet. Alin Alin lagi kasmaran pengennya terus berduaan tapi tak tahu kagak pacaran sekarang pacaran langsung cari pasang. Alin Alin lagi kasmaran pengennya terus berduaan dari matau kagak check pacaran pacaran langsung cari pasang. Sekarang Alinnya lagi jalan-jalan ke mall barang apa aja baru digandeng di cantol coklat satu ini mau di foto box katanya biar asik harus di foto box. Ngerasa cewek yang sekarang paling cocok awas tinja ngalah sinyal sonar tiket dan tampak digete digete fotonya digete fotonya digete terus dirapiin disimpan di dompet pasti kena copet lover Alin dia pegang perut dan dia langsung cariin makanan jambut dipilih paket mana yang bisa bikin kenyang perut nyam nyam nyam Alin makan jambut kekenyangan perutnya sedikit mendung gendut kayak badut tapi Alin gak takut soalnya Alin bawa obat susut perut. Alin Alin lagi kasar pengennya terus berdua dari batau kagak pacaran sekali pacaran masih cari kosan. Alin Alin lagi kasar pengennya terus berdua everybody kasmaran yes. Pengennya terus berdua aku mantau kagak pacaran sekali pacaran harus cari kosan yes we're ready oh my yeah, yeah, yeah, yeah. Oh my juga tidak bahagia, cuma maksudnya oh my god ini tegang banget sampai detik-detik terakhir itu tadi 86% sampai benar-benar one last second tiba-tiba jebret kebuka ini ini adalah pertarungan yang sangat sengit sekali Kak Ana. Yes. Jadi pasti kita ke backstage terlebih dahulu buat yes. Indah sayang tetap semangat ya Indah ya Indah. We love you. Terpaut hanya 1% saja karena seperti yes. Kita dari kemarin malam, yes. Every second counts. Benar-benar, per detiknya itu pengaruh sekali vote Anda ya. Sekali lagi benar-benar harus teliti banget. Yes, dan itu artinya Agung, Mieke, kalian menjadi salah satu performer di Super 12 Rising Star Indonesia. Yes, yes, yes. Silakan para expert, oh my god, pasti masih pada tegang juga kan. Ya, Agung, Mieke. Kenapa jadi kita aku pribadi yes bahwa aku menilai musikalitas kalian kita tidak meragukan ini lagu kamu sendiri Yeah. Ya kan, itu pun aku bisa merasakan bahwa itu bagus sekali. Ya, kasih, Mas. Kreatif banget lagunya. Memang yang jadi masalah adalah genre kamu, memang mungkin tidak semua masyarakat Indonesia 17.000 apa ya istilahnya suku bangsa ini atau pulau yang banyak di Indonesia ini, masyarakat 252 juta ini mungkin bisa seperti lagu pop biasa atau yang common. Enggak. Nah, ini yang berat tadi. Karena tadi penampilan yang pertama sangat bagus juga. Wow, yes. Disinilah pertarungan yang aku bilang ini fair, masyarakat Indonesia memilih hari ini memang kamu memiliki penampilan yang memang di luar rata-rata. Mudah-mudahan Rising Star ini menjadi jalan kalian, menjadi jalan kalian, menjadi jalan kalian menuju menjadi seorang superstar. Oke. Okay. Mas Anang, tadi kan Mas Anang bilang Indah memang sangat luar biasa penampilannya di awal tadi, Mas. Ya. Boleh sampaikan satu pesan buat Indah biar tetap semangat, ya, Mas? Indah, kamu gak perlu bawa gara-gara kamu tidak masuk ke 12 besar terus segalanya akan berakhir. Tidak. Justru hari ini awal dari karir kamu untuk masuk ke dunia profesional. Yes. Yes. Yes. Bahwa lawan kamu memang luar biasa bagus. Ya, setuju. Terima kasih. Thank you, Mas Anang. Mudah-mudahan Agus dan Mika bisa mempertahankan Agung, ini. Agung, Mas, bukan Agus. Agung. Ya. Iya, Agung. Agung bisa mempertahankan Mika. Konstan. Jadi Agung bisa mempertahankan Mika. Agung bisa mempertahankan Mika. Ya. Harus, Mas. Udah, harus, harus. Makasih, Mas. Makasih, Mas Anang. Thank you. Aku pusing. Makasih banyak. Oke. Okay. Pertama, aku mau mengucapkan aku mengucapkan selamat buat Agung dan Mika. Apa ya, kreatif banget naro lagu Kunto Aji di depannya sebagai terjemahan dari mau menceritakan siapa sih si Alin ini, karena kalau kita dengerin rap aja kan kita enggak, kadang-kadang enggak ngeh ya kata demi kata, kita harus berulang-ulang kali, dan ini cuman kayak kesempatan cuman satu kali doang ini untuk diperkenalkan lagu ini gitu. Jadi aku acungin jempol kreativitasnya naro lagunya Terlalu Lama Sendiri di depan untuk menjelaskan keseluruhan lagu, itu genius sih. Apa yang kamu lakukan tadi itu genius. Cila. Dan itu juga kayaknya lagi ya, Tanya. Dan apa namanya, kalau menurut aku kamu taruh lagu ini di YouTube, yeah, pasti yang nonton jutaan. Aku yakin, apalagi kalau kemasannya keren. Amin. Abis itu jangan lupa pasang RBT-nya ya. Buat tabungan, oke? Okay? Amin. Buat tabungan. Malam hari ini, aku cuma mau bilang satu lagi untuk Indah. Indah, perbedaan 1% ini buat aku bukan kayak menang atau kalah jadinya kan. Jadi kayak dua-duanya seimbang, tapi ya sekali lagi keberuntungan lagi ada di Agung dan Mika. Tapi dua-duanya ini, Indah ataupun Agung dan Mika, juga memiliki potensi bintang yang tinggi banget gitu. Jadi menurut aku abis ini kalian terus berusaha untuk berkreasi lagi, bikin inovasi lagi, yang lain-lain sebagainya, bikin lebih hebat lagi. Aku yakin kalian pasti punya tempat di hati pecinta musik Indonesia. Oke, okay, thank you, Teh. Makasih, Teh. Sebelum makasih. Thank you, Teh. Sebelum kita ke expert lainnya, ini jadi ya, kalau ya, karena ngomong soal lagu ini, yes, ya, video klipnya itu sebenarnya udah ada, Teh. Gitu, oh iya, udah. Oh ya, udah. Oh, yang Ariel tunjukin ya? Iya, Ariel juga bilang, oh, okay, okay, yeah, yeah, model video klipnya ada istrinya Uki, Meta, ya. Yeah, yeah. Oh iya, iya, betul. Indakannya Dewi. Ada almarhum Kang On juga. Oke, okay, karena waktu Amin itu mungkin belum di promosiin ya, liatin aja abis ini begitu kalian ngomong di sini besok pasti menjulang. Kalau gitu sekarang gini, daripada kita cuma ngomongin aja, kita lihat aja juga yuk, okay, video klipnya. Kita lihat video klipnya yuk, selesai aja. Let's go, Alin. Alin Kungs. Itu tahun, itu tahun berapa? Boleh tahu gak itu tahun berapa, Agung? 2000 berapa? Itu 2006, 2007, 7 Mas Ana. 10 tahun lalu Mas. Wow. Kamu gak ngajak aku sih. Apa? Oh Mas Ana mau jadi bapak kosnya. Kan aku nyari kos-kosan itu ceritanya. Nah industrinya gak lagi kesana waktu itu. Iya benar. Mudah-mudahan tahun ini, mudah-mudahan. Amin. Oh 2006 laut itu lagi gak ini. Oke lanjutkan silakan experts. Saya. Yes. Oke, tadi mau bilang sebelum diputerin ini juga mau bilang bahwa sesuatu yang baru malam ini. Kalau dilihat tadi kontribusinya dari Mika juga pengaruh besar. Yes, yes. Itu sangat terkejut tadi pas pertama kali lihat dia nge-rap. Dan bagus banget. Gitu. Yang nyanyi awal bagus, abis itu juga nge-rap juga bagus. Gitu. Itu kelihatan loh tadi. Setelah dia nge-rap tadi cepet banget naiknya. Gitu. Padahal baru pembukaan ya istilahnya. Enggak yang nge-rap tadi yang tengah-tengah. Oh iya, iya. Oh, jadi tengah. Sesuatu yang baru mudah-mudahan... Ya bisa bagus ke depannya nih. Jadi tinggal kejutan-kejutan berikutnya lagi. Ya. Thank you bro. Ya Agung Mika, ini yang saya suka ini semua pasti suka acara seperti ini. Kompetisinya ketat banget. Apa yang kalian lakukan ini membuat kita juga expert bangga. Ketat banget gitu. Dan kalau lu tadi persiapannya kurang pasti agak repot. Hari ini luar biasa karena apa? Semua kelebihan kalian keluarin malam hari ini. Mika ketahuan banget ternyata bisa nyanyi bagus banget tadi di depan. Dan lu juga nge-rapnya tadi agak beda. Kalau yang sebelum-sebelumnya gak sekuat ini gua ngeliat power vokal lu. Ini kuat banget, enak banget sound yang keluar dari apa? Karena mungkin lagu lu atau gimana ya. Tapi enak banget lagu ini dan wajar lah lu bisa lewatin malam hari ini. Karena memang penampilan kalian hari ini komplit. Menghibur, kualitas kalian keluarin juga dan ini juga pelajaran buat semua proses yang kalian jalani itu 10 tahun yang lalu udah seperti itu, udah punya video klip dan masih berjuang sampai sekarang, itu yang harus dilihat. Enggak, dan lagi yang menarik apa siapa Judika. Gua bukan Asanti Mas. Judika. Yang menarik adalah bahwa ajang ini sayang kalau teman-teman yang sudah berjuang di sebelum masuk industri atau sudah masuk industri yang memang belum menemukan jalan lagi di industri. Ini adalah jalan yang sangat terbuka sebetulnya. Makanya aku bilang Agung dan Mika benar-benar mau memanfaatkan momen ini dengan baik. Yes. Dan aku bilang itu yang aku bilang luar. Kadang-kadang orang sudah punya album, punya karya, udah pernah keluar. Kadang mungkin ikut kompetisi seperti ini, aku udah mungkin begitu, tapi kamu memberanikan diri untuk bersama dengan yang mungkin masih baru mulai ikut di sini, tapi kamu mengadu keberuntungan di situ, inilah kehebatan kamu yang luar biasa. Wow. Oke. Makasih banyak. Karena dan juga expert sedikit kita jarang banget ngelihat Mika nge-rap ya. Iya. Okay. Nah, gimana kalau misalkan kita minta Mika nge-rap lagi bagian Mika tadi? Oke. Okay. Featuring dengan backup dancer kita Nirina. Oke. Okay. So, yep. Nirina, you are Nicki Minaj. That's come it. Poor yes. Girl. Alright, so we'll see you about it. Come on, Pinky Girl! Go Nina! Mukanya harus gitu ya, nak? Muka lo harus gitu ya? Muka lo harus gitu ya? Sekarang alirnya lagi jalan-jalan ke mall. Barang apa cah baru digadein di canto. Coklat satu ini boleh foto box. Katanya biar asik harus di foto box. Ngerasa cewek yang sekarang paling cocok. Awas nih jangan langsung nyosor nanti kena tampok. Degoci, fotonya degoci. Fotonya dengan dik. Terus dirapiin. Awas dengan lompet. Lompet lalin jembeka perut. Dan yang langsung nyariin makanan jambut. Dipilih paket mana yang bisa bikin kenyang perut. Nyam alin makan jambut. Kekenyangan perutnya sedikit mendung gendut. Saya badut biar alin gak takut. Soalnya alin bawa obat susur perut. Yes! Sorry pertanyaannya. Susut perut ya. Betul. Diberhentikan lagunya. Pas banget goyangannya lagi. Betul. Pertanyaan saya, bisa bedain hip hop dance sama Zumba ya? Iya. Maaf. Itu tadi Zumba. Lihat kalian. Iya, hey. Zumba itu. It's okay. Tepuk tangan buat Nirina Zubir semua. Tapi lu instruktur Zumba ya? Kok lu tahu sih itu gerakan Zumba? Sering nonton di gym banyak tuh. Padahal dia yang instrukturnya. Ayo. Enak aja. Tahan. Ini gurunya dulu Betty Tilarso dulu. Zaman di TV Nasional. Tua ya Bapak ya? Robik tuh zaman dulu. Kalau Betty Tilarso aja masih muda, Bapak yang lebih tua kayaknya. By the way, okay. Selamat sekali lagi buat Mika dan juga buat Agung. Congratulations. Your kids should be proud of you. Wow. sekali lagi Agung dan Mega. Gimana? Enak? Hai, buat kamu semua yang pengen tahu gimana keseruan dari Rising Star Indonesia Season 2, biar gak ketinggalan nih, langsung aja subscribe Rising Star Indonesia dan klik see more untuk lihat video-video lainnya. Dan ingat, jangan lupa untuk comment, like, dan juga share di social media kamu. Kita tungguin ya.